حمل العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفى الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. وبعد الحمد لله واصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وما زلنا في المجلد الثاني وهذا هو المجلس السادس من دراسة هذا الكتاب. وآخر ما أخذنا درسا عن ليس الدرس عن ليس باب ليس لابد أن تذكر عمل ليس وعمل إن عمل ليس dan juga عمل إن. أما عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر bahwa laisa yang rafa yang marfu adalah isimnya, yang mansub adalah khabarnya. Laisa yang mansub adalah khabarnya. Wa fi ma sabaqa darasna qa'idat inna bi anna inna 'amaluhu tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Adapun inna sebaliknya, kalau inna yang nasab adalah isimnya, yang nasab adalah isimnya, yang rofa adalah khobarnya, yang rofa adalah khobarnya. Untuk mempermudah, hafalkan saja yang nasabnya, karena itu yang beda. Kalau laisa yang nasab khobar, kalau inna yang nasab isim, kalau inna yang nasab adalah isim, ya. Dan inna ma'alaisa hadani dakhilani ala jumlah al-mubtada wa khabar. Inna dan laisa ini dia aslinya memasuki kalimat mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Isimnya baik pada isim laisa baik itu pada isim laisa maupun isim inna, itu aslinya adalah mubtada. Isim pada isim laisa maupun isim pada isim inna itu aslinya adalah mubtada. Wal khabar ay khabaru laisa wa khabaru inna aslu hada khabar mubtada. Sedangkan khabar pada khabar laisa maupun khobar inna, dia aslinya adalah khobar atau khobarul mubtada. Kemudian mubtada khobar ini dimasuki laisa, berubah. Berubah khobarnya menjadi nasab. Dimasuki inna, berubah. Berubah isimnya jadi nasab. Hada khulasatu al-qawl di jumlah al-mubtada wal khabar wa ma dakhala 'alayha min laysa wa inna. Ya, ini jumlah atau kalimat mubtada khabar, ya, dan juga ringkasan ketika dia dimasuki inna dan juga dimasuki laysa. Ya, sudah belajar, ya, kita sudah belajar kaidah semuanya. Ini pengingat saja dan untuk pembanding. Nudzakir at-tadrim التمرين السادس صفحة ستة عشرة. أجيب عن الأسئلة الآتية دي. ما معنى أجيب؟ جاوبلا. pertanyaan berikut bin nafi dengan apa? Penafian. Musta'milan laisa dengan menggunakan laisa. تفضل رقم الأول آخري اقرأ السؤال أولا المهندس أبوك لا أبي ليس بمهندسين صحيح. نعم الذي بعده Mengambil satu muka. La ummi laisat bimudarrisatin. Ummi laisat bimudarrisatin. Sahih. Thumma alladhi ba'dahu. At-turabul ihwatuka. Itu wa-nya ada matnya tidak? Ada. Coba wa-nya ada matnya tidak? Iya, itu dicoret ya. Yang masih ada itu dicoret. Innamal mawjud ikhwanuka atau ikhwatun atau akhawatun. Amma ikhwatun hadza la yujad. Dicoret. Naam, tafadhal. Bagaimana jawabnya? La. La ikhwatuka jawabnya jadi if. If. La ikhwati la isu bitulabin. La isu bitulabin. Kayaknya lagi mikir tasrifnya dulu tadi pembayar. Laisa, laisa, laisu. Itu memang harus hafal. Itu harus hafal. Domir munfasil huwa huma hum hiya huma hunna harus hafal. Iyahu domir muttasil. Ya. Hu huma hum ha huma hunna itu juga harus hafal. Begitu pula qaidah fi'il. Dahaba, dahaba, dahabu, dahaba, dahaba, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum. Itu juga harus hafal minimal satu fi'il saja, satu fi'il. Begitu pula laisa. Ya. Itu harus dihafal, kenapa? Karena itu nanti membuka kalian kepada kalimat yang lain. Ya. Kalimat yang lain. Kalau di pesantren mah, ya, sorof perbabnya dihafal. Fa'ala yaf'ulu, tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Baru satu bab itu. Itu baru tasrif kesamping, yakni tasrif fi'ilnya fi isim fa'il baru satu. Tasrif fi'il madhi. Dhahaba dhahaba dhahabu dhahaba dhahabata dhahabna dhahabtuma dhahabtum dhahabti dhahabtuma dhahabtum. Itu baru fi'il madhi sahih. Fi'il madhi mu'ta'al. Fi'il madhi itu juga kalau pesantren madhi apa. Tapi kalau kita ya, cukup minimal satu itu lumayan lah buat perwakilan untuk memahami. Naam, ada di ba'dahu. Lasna mumarridatun mumarridatun. Balik lagi tun. Mumarridatan. Mumarridatan. Kenapa tan? Khabarnya nasab. Khobar laisa itu di nasab. Sahih. Khobar laisa itu di nasab itu sahih. Tapi mumarridat itu sifat apa namanya? Jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Kemarin sudah belajar nasabnya gimana? Tetap fathah gitu. Jama' mu'annas salim ketika mansub bagaimana? Bukan, bukan majrur. Ketika mansub kasrah. Iya, kasrah. Ingat bahwa pola asal harus dihafal. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Itu kaidah asal harus hafal. Ada beberapa pengecualian, sedikit enggak banyak. Beberapa pengecualian yang sudah kita belajar di jilid 1, mamnu' minas sarfi majrurnya pakai apa? Fathah. Isim-isim yang mamnu' minas sorfi. Sudah belajar 6 bab. Aslinya mah lebih banyak. Ya. Kemudian yang baru dipelajari kemarin, pengecualian kalau jamak muannats salim mansubnya pakai kasrah. Itu pengecualian. Itu pengecualian atau biasa disebut i'rab far'i. Maka jadinya gimana jawabannya? La akhwati lasna mumarridatan. Mumarridatan lagi. Mumarridatin ya. Mansubnya kalau jamak muannats salim pakai kasrah. Allah dibaca. Hah? Kalau dikasih bi, ya mumar bi mumarrida tin lagi. Berarti kalau dibaca Al-Qur'an itu biasanya pakai bi atau tanda pakai bi. Kalau apa? Bahasa Qur'an. Ya kan? Di bahasa Qur'an dua-duanya ada. Iya. Kalau di bahasa Qur'an dua-duanya ada. Dua-duanya dipakai. Jadi kalau kita pakai bi aja berarti ya. Harusnya kuasai dua-duanya. Kuasai dua-duanya karena dua-duanya kaidah yang betul. Hah? Penelitinya Al-Qur'an. Dua-duanya ada di Qur'an. Nah, ada tiba ada hukum tempat. Master Dodi, tempat. Amudarisun anta la ana lastu bi mudarrisin. Ana lastu bi mudarrisin. Terjem. Kamu seorang guru? Bukan, saya bukan seorang guru. Tidak, saya bukan seorang guru. Naam sahih. Allah tiba ada hu? Jibrilun antum. La. Nahnu. La. Nahnu. Jibrilun. Nahnu. Nafinya mana laisanya? La. Nahnu lais. Laisna. Laisna. Ada lasna. Lasna. Lasna. Jududan. Apa jududin? Jududan. Kalau pakai mbak? Bijududin. Sahih. Terjem. Terjem. Apakah kalian baru? Tidak. Kami tidak baru, yakni barangkali bukan murid baru ya. Naam, ada di mana tuh? Ajati datun saya rotuka. La saya roti laisat bijadi datin. Laisat bijadi datin. Naam, sahih. Thumma nuasil ila tamrin as-sabi' ضعي الحركات اولا يوجه يوجه المدرس يوجه المدرس الى كل الى كل من الطلاب اسئله اسئله يكون جوابها yakunu jawabuha bin nafyi wa bi raddin apa wa yaruddu ya bi apa ya bi raddin ya wa bi raddin 'alayha at-talibu wa bi raddin 'alayha at-talibu wa bi raddin 'alayha at-talibu musta'milan lastu nahu hakadha yuwajjihu al-mudarrisu guru yuwajjihu mengarahkan apa maf'ul bihnya mundurnya jauh as'ilatan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan ini mah jedaknya baru 1, 2, 3, 4 empat kata. Kalau Imam Syafi'i kadang fa'il atau maf'ul bihnya mundur satu baris. Mundurnya bisa sampai satu baris. Ada keterangan ini bagus sekali bahasanya Imam Syafi'i. Ya. Ini maf'ul bihnya lihat jeda empat kata. Yuwajjuhul mudarrisu. ila kulli minatulabi as'ilatan. Guru mengarahkan as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing murid. Kepada masing-masing dari murid-murid, ya, ini masing-masing murid, gampangnya. Kepada masing-masing murid, yakunu jawabuha, yang jawabannya bin nafyi. Jawabannya bin nafyi, dengan negasi, dengan penafian. Wa biraddin 'alaiha at-thalibu, dan murid menjawabnya. Rod itu bimakna jawab, aidan. Dan murid menjawabnya, 'alaiha, hanya kasih panah ke as'ilatan, hanya kembali ke as'ilah. Ya'ni biraddin 'alal as'ilati at-thalibu, yakni thalib menjawab pertanyaannya. Thalib menjawab pertanyaannya musta'milan, dengan menggunakan lastu. Dengan menggunakan lastu. Paham ya pertanyaannya? Yuwajjihu al-mudarrisu ila kulli min at-thullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin-nafyi wa biraddin 'alayha at-thalibu musta'milan lastu. Hah? Nahu, ya. Contohnya, guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada tiap-tiap murid yang jawabannya dengan negasi, dan jawaban dan murid menjawab atas pertanyaan tersebut dengan menggunakan lastu. Naam, tafadhal, iqra' as-su'al awwal. Siapa? Naam. Ini amrita anta. Apakah kamu dari Amerika? Ya, kamu dari Amerika bukan? Bukan. Dua. La. Ana lastu di Amerika. Lastu? Di Amerika. Ah, pertanyaannya huruf jarnya pakai apa? Amin Amerika. Amin Amerika. Iya, jawabannya? Lastu? Lastu. Min Amerika lagi. Pakai min. Min Amerika. Iya, jangan diubah huruf jarnya karena maknanya beda. Terjem. Saya tidak ada. Bukan dari Amerika. Bukan dari Amerika. Sahih. Ada di ba'dahu? Sambil. Hah? Sambil. Boleh, mana aja boleh. Al-mutazawwijun anta. La. Lastu bimutazawwijin. Lastu bimutazawwijin. Terjem. Sudah boleh berpasangan atau sudah menikah? Sudah menikah? Belum. Saya belum menikah dua kali. Belum menikah? Dua kali. Ya, bisa aja. Bisa aja gayanya kayak ustadznya. Belum menikah dua kali. Ya. Nah, ada di mana tuh teman-teman? Amali pun anta, la, ana, lastu bimari, bimari. Naam, sahih. Lastu bimari yudin. Terjem. Apakah kamu sakit? Tidak, saya tidak sakit. Iya, saya tidak sakit. Ala di ba'dahu? Muhandisun anta, la, lastu bimuhandisin. Lastu bimuhandisin. Terjem. Apakah kamu seorang profesor? Seorang insinyur? Bukan. Saya bukan seorang profesor. Muhandis. Insinyur. Ya. Muhandis itu insinyur. Naam, gampang ya. Nuwasil ila tamrin al-thamin. Iqra'il mithal. Apa makna iqra'il mithal? Bacalah contoh. Thumma adkhil. Masukkan inna ala jumalil atiyati. Masukkan inna ke kalimat-kalimat berikut. Naqra awalan li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Asluhu thalathu akhawatin li. Asluhu thalathu akhawatin li. Inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Asluhu inna thalatha akhawatin li. Asluhu inna thalatha akhawatin li. Ya, ini perlu dipahami bahwa pola yang pertama mubtada khobar. Pola yang pertama li thalathu akhawatin itu pola mubtada khobar. Akan tetapi dia dibalik. Pola normalnya mubtada dahulu baru khobar. Mubtada dahulu baru khobar. Itu kan pola normal ya. Kalau li thalathu akhawatin itu dibalik. Li itu khobar. Li itu adalah khobar. Tapi dia khobar yang dimajukan, khobar yang didahulukan. Khobar yang didahulukan. Ini disebut sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Yang khobarnya ini tersusun dari jar majrur. Huruf jar dan isim majrur. Dia adalah khobar. Loh kenapa dia bukan mubtada? Ya enggak mungkin jadi mubtada. Kenapa? Karena dia jar majrur. Jar majrur itu bukan inti pembicaraan. Jar majrur bukan inti pembicaraan. Inti pembicaraan itu mah subjek. Subjek berupa orang, benda, hewan atau benda abstrak seperti kecerdasan misalnya, kehebatan. Itu baru jadi subjek. Dan itu yang pantas jadi mubtada. Paham ya? Kalau jar majrur mah tidak pantas jadi mubtada, dia mah khobar. Maka ini khobar yang dimajukan atau disebut sebagai khobar muqaddam. Sedangkan thalathu akhawatin baru ini mubtadanya. Baru ini mubtadanya. Yang dia pola bilangan 3 sampai 10 polanya apa? 3 sampai 10 adat ma'dudnya polanya apa? Muannats. Idhofah. Idhofah. Tapi ya ini jenis yang muannats ya. Idhofah jenis yang muannats. Thalathu sebagai mudhaf, akhwat sebagai mudhaf ilaih. Ini satu kesatuan sebagai mubtada. Tapi dia mubtada yang dimundurkan dari posisi depan. Ini namanya mubtadaun muakhkharun. Mubtadaun muakhkharun. Paham ya sampai sini ya? Bisa paham insya Allah? Mubtada, aslinya mubtada depan, khobar di belakang, tapi ini khobarnya dimajukan. Khobarnya dimajukan, mubtadanya dimundurkan, jadi li thalathu akhawatin. Paham ya? Maka yang li-nya itu khobar, thalathu akhawatin, mubtada. Sekarang bagaimana kalau mubtada khobar ini dimasuki inna? Inna amalnya apa? Tansibulisma wa tarfa'u al-khobar. Tansibulisma wa tarfa'u al-khobar. Isim inna itu asalnya adalah mubtada. Harus dipahami. Isim inna bahkan maupun isim laisa itu yang aslinya posisinya adalah mubtada. Sebelum adanya laisa dan adanya inna. Paham ya? Sebelum adanya laisa dan inna, dia mubtada. Mubtada ketika dimasuki inna, dia jadi isim. Sekarang ketika inna masuk kepada yang bolak-balik seperti ini, gimana? Ya, posisi awal mubtada khobarnya harus diingat. Mana yang mubtada, mana yang khobar, bukan posisi depan belakangnya, bukan. Tapi mana yang mubtada, mana yang khobarnya, itu harus diperhatikan. Inna dia huruf taukid wa nasbin. Huruf taukid itu maksudnya apa ya? Menegaskan. Sahih. Penekanan. Huruf nasab maksudnya apa? Fa'i. Menasabkan. Menasabkan apa ya? Menasabkan isimnya. Isimnya. Menasabkan isimnya. menasabkan isimnya. Inna li thalatha athwatin. Li tadinya apa dia? Khobar. Tapi dia memang khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Maka ketika dimasuki inna, dia juga sebagai khobar inna. Kenapa? Karena yang jadi khobar inna itu yang dulunya khobar. Yang dulunya adalah khobar biasa. Paham ya? Yang jadi khobar inna adalah yang dulunya khobar. Yang dulunya khobar kan li. Ya dia juga jadi khobar inna. Walaupun dia di depan. Walaupun dia di depan. Satu sisi paham ya, ini adalah khobar, maka dia jadi khobar ini. Di sisi lain, li itu kan bukan isim. Li itu bukan isim, tapi susunan yang depannya malah huruf. Depannya adalah huruf. Jadi malah tidak bisa jadi isim inna. Tidak bisa jadi isim inna. Paham ya? Kenapa? Karena mustahil huruf-huruf berturut-turut. Huruf ketemu huruf. Ngapain huruf ketemu huruf? Mau ribut. Maka dia gak mungkin sebagai isim inna. Paham ya? Ini sebagai khobar inna. Maka yang isim inna mana? Yang isim inna adalah yang dulunya mubtada. Walaupun dia mubtada muakhar. Talata akhawati, talata mullah, akhawati mullah ilaih. Ya ini adalah isim inna. Maka dia mansub. Mansubnya yang mana? Kalau pola idhofah yang mansubnya mudhofnya. Ya. Kalau pola idhofah ingat ya, yang mansubnya adalah mudhofnya. Kalau ada pola idhofah mau dinasobkan. Ya. Kalau mudhof ilaih kan sudah pasti majrur. Maka kalau pola idhofah yang dimansubkan mana? Yang dimansubkan adalah mudhofnya. Ya, mudhofnya dia mansub. Mansubun bil fathah. Ya, tanda mansubnya fathah. Kelihatannya berubahnya di mudhofnya. Li talatu akhawatin qala mubtada khabar tapi khabar muqaddam mubtada muakhar. Ketika dimasuki inna, inna amalnya apa? Menasabkan isimnya, maka isimnya yang dinasab yakni mubtada. Inna li talata talata akhawatin. Paham ya? Dulu baik-baik. Gampang. Hah? Fasli khamsatu tulabin judurin. Tafadhal. Giliran siapa? Siapa tadi? Ah, Faisal udah. Hah? Min al-awwal. Naam. Fil fasli khamsatu tulabin judurin. Ya, terjemah awal ya. Di dalam kelas ada 5 murid-murid baru. Ada 5 murid baru. Sahih. Adkhil inna. Fil fasli inna. Inna fil fasli khamsata tullabin jadidin. Inna fil fasli khamsata. Khamsata tullabin. Kenapa khamsata? Nah, kemasukan inna. Sebagai apa dia? Kalau udah ada inna sebagai isim, isim inna, inna khamsata tulabin polanya apa itu? Idhofah, sahih. Polanya idhofah. Jududin sebagai apa? Dari tulab, sahih. Sifat dari tulab. Tulabnya majrur, majrurnya bil idhofah, sifat dari majrur ya ikut majrur, jududin. Ya. Sahih. Rakam kedua, تفضل. La'ana mudarrisun jayyidun. Kami memiliki guru guru yang baik. Jayyidun guru ya. Bisa baik, bisa bagus, tapi bagus kayaknya lebih cocok. Kami memiliki guru yang bagus. Bagus apanya? Face-nya, bajunya, suaranya. Bagus apanya? Ah, apa akhlaknya? Apa? Bagus apanya? Akhlaknya apa-apanya? Ini enggak jelas. Hah? Apa wajahnya? Apa? Ilmunya. Ya. Kalau ilmunya mendekati, ya, sangat mendekati. Kan sisi kan banyak ya. Bagus dari sisi apanya? Fisiknya. Fisiknya keren gitu ya, kayak saya gitu. Hah? Enggak. Lana mudarrisun jayyidun. Mudarrisun itu isim fa'il dari kata darasa yudarrisu tadrisan. Sebenarnya ilmu tadi iya sudah mendekati, tapi lebih tepat bagus dari sisi apa? Lihat mudarrisun. Mudarrisun sisi dominan pada mudarrisun itu apa? Pengajaran, ya. Pengajarannya. Makanya kalau ilmu itu dekat, ya. Ketika dikatakan ilmunya iya itu sangat mendekati. Ya. Tapi lebih tepat ya sesuai kata mudarrisun itu. Mudarrisun sisi menonjol dari kata mudarrisun tadris, ya. Adalah tadris pengajarannya, ya, ini pengajarannya yang bagus, ya, yang juga mendekati ilmunya. Adkhil inna. Inna lana mudarrisan jayyidan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Lana sebagai apa tuh? Lana khobar. Khobar apa? Khobar inna. Khobar inna, sahih. Mudarrisan. Mudarrisan. Dari isim inna. Isim inna. Posisinya apa? Sebagai mubtada. Enggak, posisi i'rabnya. Oh, mansub. Mansub. Tanda mansubnya? Fathah. Fathah, sahih. Ada di ba'dahu. Masalah. Jangan ketakutan gitu, Pak Bayu. Santai. Santai aja. VJB Miatu? Miatu rialin. Miatu rialin apa rialan? Rialin. Tuh dari mana antum rialin? Mudhaf ilaih. Kita sudah belajar kaidah bab mi'ah. Mi'ah dengan ma'dudnya polanya apa? Adat mi'ah. Dan alf dengan ma'dudnya polanya pola? Idhofah. Lafaz mufrad. Sudah kita belajar ya? Udah, baru. Berarti mi'atu rialin rialan. Rialin. Berarti ini betul salah? Di kitab antum rialan apa rialin? Rialin. Hah? Rialan. Rialin di antum. Oh, di antum betul. Di antum? Rialan. Rialan ya. Dicetakan baru rialan. Dicetakan baru rialan. Salah itu. Harusnya rialin. Kalau masa enggak apa-apa bisa. Hah? Bisa? Rialan. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Kalau tahu salah. Iya. Begitu ya. Kalau kita kok tahu kaidah bisa nyalahin kitab. Nah, ini mah kitabnya salah. Iya. Ini mah kitabnya salah ini. Masa rialan. Hah? Mau diganti harokat apa juga tahu ini salah. Fathahnya enggak ada alifnya lagi kan. Ya. Tahu ini masalah, harusnya mah rialin. Kenapa? Udah belajar kaidah. Ya, kalau masih belum kuat kaidahnya bingung dia. Wah, di sini rialan, kemarin rialin. Wah, ustaznya salah ini. Ustaznya ngaco kemarin ini. Ya, bisa gitu kalau enggak bingung. Sengaja salah cetak atau gimana, Ustaz? Hah? Sengaja salah cetak. Bisa jadi sengaja salah cetak buat ngetes. Ya. Tafadhal adkhil inna. Di dalam satu karya ada 100 rial. Nah, inna. Inna fi jaybi mi'ata rialin. Mi'ata rialin. Mi'ata. Kenapa mi'ata? Termasukkan inna. Inna. Sebagai apa dia? Mi'ata rialin. Isim inna. sebagai isim inna. Isim inna kalau pola idhofah yang dinasobkan apanya? Mudofnya, sahih. Yang dinasabkan mudofnya. Mudof itu yang harokatnya bisa berubah. Kalau mudof ilaihna majrur sampai hari kiamat. Ya. Nah, ada di ba'dahu. Fil hindi anharun kasirotun. Di India banyak terdapat sungai. Banyak sungai. Sahih. Adkhil inna. Inna fil hindi anharan kathiratan. Anharan kathiratan. Terjem. Sesungguhnya di India banyak terdapat sungai-sungai. Banyak sungai-sungai. Anharan sebagai apa? Anharan isim inna. Isim inna. Posisinya apa? Posisinya mansub. Mansub. Kathiratan. Kathiratan. Sifat. Sifat dari anharan. Ya. Ketika mau menjelaskan kathiratan, boleh kita mengatakan sifatun li anhar. Sifatun li anhar atau sifatun lismi inna. Boleh. Nah, sifat bagi sebut katanya atau sifat dari sebut posisinya. Dua-duanya boleh ya. Nah, ketika menjelaskan itu boleh dulu. Naam, ada di ba'dahu. Kata tarqiyatun fi maktabi fi maktabil baridi. Fi maktabil baridi. Terjem. Tarqiyatun surat. Barqiyatun telegram. Tahu telegram enggak? Iya. Bukan telegram aplikasi ya? Enggak. Telegram itu surat pendek sekali. Iya. Surat pendek cepat di zaman itu yang dikirim dengan suku kata iya sandi nanti diterjemahkan oleh ahli telegram itu yang paham kodenya itu sampai sehari ya apa langsung sampai ya sampai yang cepat itu zaman dulu kagak ada HP ya. Zaman belum ada HP itu itu pun awalnya kan dipakai perang dunia awal itu perang dunia satu atau perang dunia kedua. Kalau tidak salah, dunia satu kayaknya udah ada deh. Tapi baru mulai ngetren di perang dunia kedua, akhirnya dipakai sipil sesama orang. Tapi ketika udah HP mati yang itu. Ya. Adkhil inna. Terjemahkan dulu. Timur telegram di kantor pos. Iya, engkau ada telegram. Ada pesan telegram di kantor pos. Adkhil inna. Inna laka tarqiyatan fi maktabil baridi. Fi maktabil baridi. Terjem. Sesungguhnya engkau ada telegram di kantor pos. Di kantor pos, ya. Barqiyatan sebagai apa? Isim inna. Laka sebagai apa? Khobar inna. Fi maktabil barid sebagai apa? Fi maktabil barid sebagai apa? Kalau yang nahu ecek-ecek, ini ecek-ecek dulu saya ajarin. Laka khobar inna. Fi maktabil barid sebagai apa? Khobar inna thani. Khobar innanya ada dua. Pola jar majrur satu, pola jar majrur dua sebagai khobar juga. Karena khobar itu boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh lebih. Khobar dari si mubtada boleh banyak. Gak harus satu. Hah? Khobar dari si mubtada mah satu. Boleh juga mubtada banyak pakai atof. Atof, pakai atof. Tapi mau saya jawab khobarnya tarqiyatun tadi. Hah? Khobarnya tarqiyatun bukan. Yang ada di dalam kantor pos kan suratnya. Yang ada di? Kantor pos kan suratnya. Iya. Yang menjadi inti pembicaraan kantor pos apa telegramnya? Telegram. ya Telegram. Yang jadi inti pembicaraan Telegram, dan lagi dia isim. Dia adalah isim. Maka dia kalau saya jawab khobar isim, khobar berarti itu kan khobar isim inna. Iya, khobar isim inna. Khobar inna. Kalau khobar isim inna mah kepanjangan. Khobar inna. Khobar inna. Itu kalau nahu yang ecek-ecek. Kalau nahu yang hakiki, yang tingkat sebenarnya, saya mau sebutin sekali aja cepet, yang paham-paham, yang enggak-enggak, tapi enggak harus paham. Laka jar majrur, laka harfu jar, isim majrur, fi maktabil barid juga jar majrur, pora idhofah, fi huruf jar, maktabil barid, pora idhofah, ya, dan itu isim majrur dengan fi, wal jar wal majrur, baik yang laka maupun fi maktabil barid muta'alliqan bi khabari mahdhufin taqdiruhu mawjud. Aslinya ada khabar yang mahdhuf mawjud. Engkau ada telegram di kantor pos. Telegramnya buat engkau. Itu yang kalau pola aslinya. Bagi nahu yang tingkatnya sudah main hadf. Ada bagian yang dihapus. Tapi pahamnya gitu aja, ya. Nggak wajib dihafal. Ya. Itu buat tingkat master itu. Nah, malah di mana tuh, tepat tuh? Ini alfu lain fil masjid. Saya mempunyai 1000 di bank. Sahih. Akhir inna. Innali awfa dolarin fil masjid. Tarjim. Sebenarnya aku mempunyai 1000 dolar di bank. 1000 dolar di bank. Ya, isim inna mana? Alfa dolarin. Alfa dolarin. Ya, alfa sebagai apa tuh? Mudaf dolarin, mudaf ilai, ya, yang mansubnya mana? Alfa. Tanda nasabnya apa? Fathah. Dolarin posisinya apa? Bukan. Dolarin posisinya, iya, dia satu kesatuan dengan alfa sebagai isim inna, tapi dia posisi khusus dolarnya apa? Bukan, kan pola idhofah itu. Berarti dolarin sebagai mudhof ilaih. Posisi i'rabnya apa? Majrur. Tanda majrurnya? Kasrah. Sahih. Paham ya? Bisa paham ya insyaallah ini. Hadza tamrin wajib ya. Latihan ini jadi PR, ditulis lagi di kertas ya. Tulis di kertas ma'at tarjamah dengan terjemah dan keterangan isim innanya mana. Keterangan isim innanya mana. Ya. Ini tulis lagi ma'at tarjamah wa al-bayan an ismi inna. Ya. Isim innanya saja. Saya mau isim innanya saja. Bisa paham ya? InsyaAllah. Naqra al-kalimatil jadidah liqa'un liqa'un jayyidun jayyidun jaybun jam'uhu juyubun jaybun jam'uhu juyubun nahrun jam'uhu anharun nahrun jam'uhu anharun barqiyatun jam'uha barqiyatun barqiyatun jam'uha barqiyatun Masrifun jam'uhu masarifu Masrifun jam'uhu masarifu Maktabul baridi Maktabul baridi ya, liqa'un pertemuan ya. Indi liqa'un ma'a syekh fulan. Saya ada pertemuan dengan syekh fulan. Ya, itu liqa'un. Liqa'un pertemuan. Jayyidun, tadi apa makna jayyidun? Bagus. Bagus ya. Jaibun. Jaibun hada. Maka li hifdil mata' fi at-thawb. Hifdil mata' fi at-thawb. Apa makna hada? Saku, kantong. Jaibun. Jam'uhu juyubun. Juyubun wazan apa tu? Fu'ulun. Fu'ulun. Fu'ulun. Itu diantara bentuk jamak taksir. Nahrun, apa makna nahrun? Sungai. Boleh nahrun, boleh naharun. Dua-duanya sahih. Nahrun, ada kadang kata bahasa Arab seperti itu. Dia ada kata yang bisa diucapkan dengan beberapa metode lafaz. Seperti ini, nahrun bisa dibaca nahrun, bisa dibaca naharun. Sahih, dua-duanya sahih. Jam'uhu anharun. Ya, jam'uhu anharun. Barqiyatun, mana barqiyatun? Telegram. Jam'uha barqiyatun, ya, Telegram. Tapi seiring dengan adanya HP, ya mati Telegram, ya. Jadi banyak pakai HP sendiri, bisa ngirim ke orang Saudi, ke Syekh, orang Amerika, di dunia mana pun selama dia punya HP dan ada sinyal, bisa. Masrifun, mana masrif? Hah? Bank. Masrifun bank. Sarf. Sarf yani sarfu umlatin il umlah. Sarf tukar duit. Kalau sarfun ya, tukar uang, tukar pecahan. Ya, misalnya uang jelek mau tukar sama uang-uang bagus atau pecahan besar, ada sarfun. Sarfun itu tukar uang. Baik menjadi pecahan kecil atau menjadi pecahan besar. Maktabul Baridi. Kantor pos, ya. Naqra maratan ukhra. Liqa'un. Liqa'un. Jayyidun. Jayyidun. Jaibun jam'uhu juyubun. Jaibun jam'uhu juyubun. Nahrun jam'uhu anharun. Nahrun jam'uhu anharun. Barqiyatun jam'uha barqiyatun. Barqiyatun jam'uha barqiyatun. Masrifun jam'uha masarifu. Masrifun jam'uha masarifun. Maktabul Baridi. Maktabul Baridi. Ya, ilahun.